Ku akan melalui proses tanpa harus adanya protes, menghafal walau sampai stres, yang penting aku sukses. Salam ala Nabi Muhammad. Di sini semangatku belajar, bermimpi keinginanku besar, mencari ilmu dengan sabar, cita-citaku kejar. Yang penting terdapat.